akan nyoba carai. Usahlah adik menang juo basa-basa yang nantikan denang. Tak akan malah iman nyoba cara udah berjalan pada lapalito kasihan nasib kaden kaduka. Bukan nyoba cara.